Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala syarih hafizahullahu ta'ala wa bi'atibaril awwali huwa amrun wa bi'atibari thani huwa nahyun. Fa idza qala lahu uskun fa hadza amrun bisukuni nahyun an bidhihi wa huwa al-harakah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza lakitum fi'atan fathbutu. Wal amru bisabati nahyun an adami sabati amamal kuffari. Wa qaddala ladzalika qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza lakitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wa mithaluhu aidan al amru bil qiyami fi salati nahyun an biddihi wa huwal julus. Fa idza jalasa min qiyamihi athna'a salatil fardhi amadan li ghairi udhrin batalat salatuhu li anna amrahu bil qiyami nahyun lahu anil julusi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita di permasalahan halil amru bisyai'i nahyun an diddihi. Apakah perintah akan sesuatu sama dengan larangan akan lawan dari perintah, dari sesuatu yang diperintahkan tersebut? Kalau di Al-Warqat ditahqiq oleh Al-Juwayni rahimahullah begitu. Ya. Tetapi di sini sedikit para ulama di antaranya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti membahas tentang asal usul keberadaan permasalahan ini, bahwasanya masalah ini bukanlah sekedar masalah begitu saja, melainkan dicetuskan dicetuskan oleh keberadaan permasalahan kalam dalam tafsiran ahli kalam. Kalamullah, ya, apa menurut ahli kalam? Menurut Asy'ariyah yang telah kita bisa kita lihat al-ma'na al-qa'im bidzat al-mujarrad 'an as-sighah. Kalamullah itu suatu makna semata. Suatu makna, dia bukan berupa lafal. Jadi makna yang ada pada Allah secara zat, yang terlepas dari lafal, baik huruf atau suaranya dalam berucap. Dan berarti bagi Asy'ariyah, kalamullah itu sifat Allah dzatiyah, tapi tidak merupakan sifat Allah fi'liyah. Sehingga apa yang ada pada Allah dari makna, maka sudah mestilah itu mewakili lawan dari makna tersebut. Perintah Allah adalah kalamullah. Nah, perintah Allah adalah kalamullah. Ya. Paham di sini ya? Larangan dari Allah adalah kalamullah juga, gitu kan? Kalau misalnya perintah dari makhluk adalah omongan makhluk, betul? Larangan makhluk adalah omongan makhluk. Kalau ustaz memerintahkan sesuatu, maka perintah ustaz ini berupa ucapan, bukan? Ucapan. Apakah bersuara ketika ustaz memerintahkan? Iya. Apakah kalau ditulis adalah huruf? Iya. Tetapi perintah Allah memang adalah ucapan, kata Asy'ariyah. Tetapi perintah ini adalah suatu makna. Tidak menjadi atau tidak berupa huruf jika ditulis, tidak berupa suara jika memang bisa didengar. Artinya Allah Ta'ala berbicara tanpa huruf, tanpa suara, sehingga tak seorang pun bisa mendengar bicaranya Allah. Faham gak sini, ikhwan? Maka berangkat dari itu, perintah Allah sekaligus sebagai larangan atas lawan dari apa yang diperintahkan. Begitu. Faham gak maksudnya? Jadi sekalian, apa yang Allah perintahkan secara makna, maka secara makna juga larangan lawan dari apa yang diperintahkan. Gitu ya maksudnya. Paham gak, ikhwan? Gitu. Disebabkan ya faktor itu tadi. Jadi kalamullah adalah makna begitu saja. Sehingga apa yang termaknakan sebagai perintah, maka termaknakan juga sebagai lawan darinya. Apa yang termaknakan sebagai perintah, maka termaknakan juga larangan apa yang berlawanan dengan perintah itu. Otomatis gitu loh. Ya. Jadi bagi Asy'ariyah atau mereka ini ahli kalam, perintah Allah adalah larangan secara makna langsung, larangan gitu saja atas yang berlawanan dari perintah tersebut. Bukan merupakan konsekuensi, tapi larangan langsung secara zat, secara makna. Ya. Nah begitu, mulai dari itu. Tapi kita baca dulu di sini. Fa bi'tibaril awal huwa al-amr huwa amrun wa bi'tibaril tsani huwa nahyun. Fa idza qala lahu uskun, jika dikatakan tinggallah, diamlah. Fa hadza amrun bisukuni. Ini adalah perintah untuk sukun. Diam. Itu betul ya. Diam dalam artian tidak bergerak, ya kan? Maka perintah untuk diam ini adalah nahyun 'an diddihi wa huwa al-harakah. Adalah perintah, adalah larangan dari apa? Lawannya diam, yaitu bergerak. Diam. Maka antum berarti disuruh apa? Tidak boleh bicara. Ya, secara makna ya, itu bagi apa? Bagi kalangan yang mengamini ini. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah. Wahai orang beriman, jika kalian bertemu dengan suatu kelompok, dengan kelompok, maka teguhlah. Di sini fal amru bitsabat. Perintah untuk teguh tetap. Nahyun 'an 'adami tsabati amamal kufar. Larangan untuk larangan daripada tidak teguh di hadapan orang-orang kafir. Oke, sampai situ faham ya. Wa qad dalla 'ala dzalika qauluhu ta'ala, di antara dalilnya juga, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang beriman, jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir zahfa yang akan menyerangmu, maka janganlah la tuwalluhumul adbar. Jangan kalian membelakangi mereka. Itu jangan kabur. Ini larangan kabur, berarti sekaligus secara makna perintah untuk apa? Sabar. Secara perintah untuk apa? Perintah agar menyerang balik atau tetap gitu ya. Wa mithaluhu aidan, misal lainnya, al-amru bil qiyam fis salati nahyun 'an diddihi. Perintah untuk meninggalkan salat berarti sama dengan larangan dari meninggalkan salat. Afwan, astagfirullah, bukan. Perintah untuk bil qiyam, berdiri dalam salat. Itu sama dengan larangan selain berdiri, lawan dari berdiri, wa huwa al-julus, enggak boleh duduk, ya kan? Faidha jalasa min qiyamihi athna'a salatil fardhi 'amdan li ghairi 'udhrin batalat salatuhu. Otomatis kalau misalnya dia duduk di tengah-tengah berdirinya, di tengah-tengah salat, di salat fardu, sengaja dia duduk tiba-tiba tanpa udzur, maka batal salatnya. Li anna amrahu bil qiyami nahyun lahu 'anil julus. Karena perintah untuk berdiri sama dengan larangan untuk duduk. Ya begitu. Baik, dilanjutkan. Wa nahyu 'ani syai'i amrun bi diddihi min jihatil ma'na la min jihatil lafzi. Fa idza qala lahu la tataharrak fa hadza nahyun 'anit taharruki. Amrun bi diddihi wa huwa sukun. Wal amru bi syai'in nahyun 'an jami'i abdadihi. Abdadidi da abdadihi. Fa idza qala lahu qum fa inna lahu abdadan min qu'udin wa ruku'in wa sujudin wa tajja'in wa huwa manhiyun an dzalika kullih. Wa nahyu 'anil syai'i amrun bi ahadi abdadihi faqat. Fa nahyu 'anil qiyami amrun bi wahidin min abdadihi minal qu'udi awil tijai wa ghairihima li husulil imtithali bidzalikal wahid. Wan nahyu 'ani syai. Nah ini lawannya, wan nahyu 'ani syai, larangan akan sesuatu adalah amrun bidhiddihi min jihatil ma'na. Adalah perintah terhadap hal yang bertentangan dengan, hal yang berlawanan dengan hal yang terlarang itu, dari sisi makna, bukan dari sisi lafal. Ya, karena lafalnya pasti berbeda. Benar enggak ikhwan? Ya. Orang-orang Asy'ariyah mereka meyakini Allah Ta'ala berbicara tanpa berlafal. Tetapi bicaranya Allah itu secara makna saja. Secara makna saja, tidak secara lafal. Ya. Dan ketika kita meyakini bahwasanya Allah berkata, misalnya Allah berkata, u'budu, secara lafal u'budu, ya kan? Apakah secara lafal juga Allah Ta'ala mengatakan la tusyriku? Berarti enggak? Hah? Secara lafal beda kan? Ada enggak Allah Ta'ala berkata la tusyriku dalam Al-Qur'an? Hah? Ada. Ada enggak Allah berkata u'budu? Ada. Taib. U'budu dengan la tusyriku ini kan, ini u'budu perintah, la tusyriku larangan. Secara makna satu kesatuan enggak? Sembahlah Allah saja dengan la tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat syirik. Satu makna enggak? Ya. Tapi lafalnya beda enggak? Beda. Bagi kalangan Asy'ariyah semua ini semakna, perintah adalah larangan berbuat syirik. Perintah bertauhid adalah larangan berbuat syirik, dan larangan berbuat syirik adalah perintah untuk bertauhid. Sama. Kenapa? Karena mereka tidak menganggap bahwasanya Allah berkata dengan singular lafal, mufradat lafal. Faham enggak? Bagi mereka, kalau Allah berbicara di setiap kalimat dengan berbeda pembicaraan, maka ini berarti adanya tajaddud al-ahdats. Berarti yaitu kejadian yang terperbaharui. Paham enggak ikhwan? Ana ulangi. Ana jelasin dengan kalimat lain. Antum ketika bicara, ya. Sekarang antum bicara, ana bicara nih ikhwan. Ana bicara jam 6 lewat 2, jam 6 lewat 28. Ya, jam 6 lewat 28. Setiap detik ana ngomong, ya kan? Ya, setiap detik, setiap single, setiap singular, mufradat, juz'iyat, bagian-bagian omongan ana. Itu kan beda detik ya. Detik keberapa, nanti ada menit berapa gitu kan. Taip, ini berarti terperbarui enggak omongan ana? Ya, terperbarui. Iya. Terperbaharui di dalam waktu. Ya. Dan itu adalah makhluk. Begitu, Pak? Paham? Allah Subhanahu wa taala berbicara. Memiliki sifat kalam. Baik kita Ahlussunnah wal Jamaah ataupun Asy'ariyah menyetujui itu. Hanya saja perbedaan kita dengan mereka adalah kita menyetujui bahwasanya Allah memiliki sifat dzatiyah kalam, yaitu ada pada Allah Ta'ala. Tapi sekarang sifat fi'liyah kalam yang bergantung pada kehendak Allah itu yang kita mengimaninya, mereka tidak. Karena apa bagi mereka? Kalau sifat fi'liyah yaitu terjadinya ucapan Allah didengar, berlafal, itu menunjukkan Allah berbicara di dalam waktu yang berbeda. Ngerti? Allah berbicara di dalam waktu yang berbeda. Ya? Dan itu adalah sifat makhluk. Ngerti gak ya, ikhwan? Karena Allah berbicara kemarin, besok Allah berbicara, berarti beda waktu. Berarti terjadi tajaddud al-ahdats atau tajaddud al-hawadits. Kejadian-kejadian yang berlaku pada Allah, dan Allah Ta'ala suci dari keterjadian. Ngerti? Karena keterjadian itu berarti membutuhkan taghyir, perubahan. Dan Allah Ta'ala tidak tersifati dengan perubahan. Ngerti gak akhwan? Pusing gak antum ini? Ngapain coba kayak gitu? Ya kan? Kenapa gak imani aja Allah Ta'ala berbicara? Ya gak? Repot kan? Repot sendiri. Taib. Kemudian kalau kita tanya ikhwan kepada teman-teman ini yang akidahnya seperti ini ya, ini aneh, enggak semua asyairah kayak gini karena enggak sesuai fitrah. Serumit ini enggak perlu sebenarnya. Bagaimana dengan hari kiamat? Allah ajak bicara enggak makhluk-makhluk ini? Nah, gimana prosesnya? Ayo logikakan, silakan. Jutaan, miliaran hamba Allah, Allah hisab, Allah pertanyakan mereka. Repot kan kalau pakai akidah ya seperti ini? Repot. Makanya bagi mereka kemudian kalam Allah itu makna al-qa'im bidzat al-mujarad 'anil lafz was-saut was-sighah. Kenapa? Kalau misalnya kalam tersebut bukan suatu makna melainkan suatu lafal, maka kita ketahui lafal membutuhkan ucapan yang bersuara, bisa didengar dan bisa ditulis. Dan segala macam ucapan yang terdengar berarti ada sisi keterjadian. Yang setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat berarti membutuhkan waktu. Faham gak di sini, Ikhwan? Itu. Ya. Pak Anwar paham gak, Pak Anwar? Jangan karena banyak imtihan nanti gak paham. Iya. Begitu ya, Ikhwan. Makanya kita mengatakan memang secara makna sama. Perintah Allah secara makna adalah larangan. Ya, mungkin bisa dibilang sama. Perintah Allah u'budullah, sembahlah Allah dengan la tusyriku bihi syai'a, secara makna itu berkaitan memang. Tapi secara lafal dia lafal yang berbeda. Kalimat inilah la min jihatil lafz, inilah yang tidak diamini oleh kalangan Asy'ariyah. Ya. Fa idza qala lahu la tataharruk fa hadza nahyun 'an at-taharruk amrun bi dhiddihi wa huwa as-sukun. Jika ada yang mengatakan jangan bergerak, maka ini adalah larangan bergerak dan perintah untuk lawan dari bergerak yaitu diam. Betul. Ketika polisi mengejar buronan kemudian udah betul-betul buronannya terpojok, polisi pun mengacungkan pistolnya sambil bilang, jangan bergerak. Okay. Jangan bergerak. Lafal jangan bergerak dituturkan polisi pada jam 6:30. Pas. Ya. Ketika polisi mengatakan jangan bergerak, secara makna, maknanya apa? Diam, gitu kan ya? Ya. Karena larangan akan bergerak sama dengan perintah untuk diam. Secara makna. Ya, okelah. Tetapi apakah Pak Polisi itu juga berkata secara lafal, diam? Enggak, hanya berkata jangan bergerak. Kemudian jam 6:31, polisi berkata, diam. Ini beda 1 menit antara kalimat jangan bergerak dengan diam. Kalimat jangan bergerak 6:30. Kalimat diam 6:31. Di sini apakah ada keterjadian perbicaraan? Ada ya? Ada. 6:30 dan beda waktu kan? Beda waktu. Adakah di sini terperbaharuinya kejadian? Ada ya? Wajar enggak itu? Wajar. Nah, Allah Subhanahu wa taala jika berbicara, apakah itu melazimkan terperbaharuinya Allah Ta'ala berbicara? Kita enggak membahas itu, ya enggak? Yang membahas itu siapa? Orang-orang ahli kalam yang bikin kayak gitu. Kita kan enggak ngomongin kayak gitu. Kita hanya mau Allah Ta'ala berbicara, terserah Allah Ta'ala kapan mau berbicara. Ya. Kalaupun misal Allah Ta'ala berbicara kemarin, esok pun begitu, nanti hari kiamat begitu. Ya. Ini berarti keterjadian yang mana segala yang hadis, sesuatu yang terjadi membutuhkan keterperbaharuan. Sesuatu yang terjadi pasti ada pengubahan dan pembaharuan. Betul enggak? Betul. Dan Allah Ta'ala tidak tersifati dengan pembaharuan, berubah. Karena sifat berubah itu hanya ada pada makhluk. Akhirnya Allah Ta'ala tidak disifati berbicara secara lafal, karena itu membutuhkan perubahan tadi. Gitu ya. Nah, antum paham, ikhwan? Anak kalau ngajarin tempat lain kayak gini gak bisa, teman-teman. Iya. Pusing. Sesalafi-salafinya majelis. Anak ngomongin kayak gini, wajah-wajahnya itu seperti wajah yang putus asa, ya. Beneran. Tapi alhamdulillah, ya. Kalau di Torik, masya Allah. Taib. Kemudian wal amru bi syai'in nahyun an jami'i abdadihi. Perintah terhadap sesuatu merupakan larangan untuk semua yang berlawanan dengan sesuatu yang diperintahkan itu. Jika dikatakan qum, diri, fa inna lahu addadan, maka sesungguhnya berdiri itu memiliki lawan. Qu'ud, duduk, ruku', ruku', sujud, sujud, iltija', berbaring, semuanya dilarang. Maka dikatakan kalau diperintahkan untuk diri, antum enggak boleh melakukan apapun selain berdiri. Gitu kan? Wa nahyu 'ani syai'i amrun bi ahadi addadihi faqad. Adapun sebaliknya, larangan untuk melawan sesuatu itu adalah perintah untuk salah satu, perintah untuk salah satu hal yang berlawanan dengan yang terlarang saja. Misal, fa nahyu 'anil qiyam. Antum dilarang berdiri. Dilarang berdiri. Dilarang berdiri. Berarti sama dengan amrun biwahidin min abdadil qiyam. Larangan berdiri sama dengan perintah untuk melakukan salah satu dari lawan dari berdiri. Jangan berdiri. Berarti antum dilarang berdiri, kan? Dilarang berdirinya antum, maka antum silakan pilih. Berarti diperintahkan untuk melakukan salah satu dari hal yang bukan berdiri. Ngerti? Syekh Pujo misalnya, jangan berdiri. Berarti antum boleh duduk gak? Yang penting jangan diri, kan? Boleh salto? Boleh. Terbaring? Boleh. Tangkurap? Boleh. Terbang pun tafadhol, yang penting jangan berdiri. Ini yang artinya larangan terhadap sesuatu itu perintah terhadap salah satu dari selain yang dilarang. Sementara perintah terhadap sesuatu adalah larangan terhadap segala sesuatu yang bertentangan dengan yang diperintahkan. Oke, gitu ya. Kalau misalnya bilang orang haid jangan sholat, larangan ya. Berarti di sini lawan dari sholat apa? Banyak. Antum mau baca buku, mau, ya kan ya? Apakah harus segera direngkuh segala sesuatu yang bukan sholat? Enggak juga. Jangan sholat. Berarti lakukan semuanya sekaligus. Baca buku juga, ngaji juga. Enggak juga, satu-satunya aja. Gitu ya. Taib, dilanjutkan. Kita habiskan. Wa'alam anna hadhil mas'alata minal masaili lati kathurat fiha ara'ul usuliyin wal fuqaha'i. Wa ta'addadat madzahibuhum wa shawabu fiha ma qararahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidzuhu Ibnu Qayyim wa rajjahahu Asy-Syankiti anal amru bi syai'i laisa huwa 'ainun nahyi 'an diddihi walakinahu yastalzimuhu bi anna talaba syai'i talabun lahu bi dzati wa lima huwa min daruratihi bil luzumi min babi ma la yatimul wajibu ila bihi fa wal wajib. Wa qauluk uskun yastalzimu nahyaka 'anil harakah li'annal ma'muru bihi la yumkinu wujuduhu ma'talabusi bididdihi wa nahyu 'ani syai'i yastalzimul amra bididdihi li'annan nahya 'ani syai'i talabun litarkihi bidzati wa li fi'li ma huwa min darurati tarki bil luzumi. Fa qauluk la tataharrak yastalzimu amraka bisukuni li'annal manhiya 'anhu la yumkinu wujuduhu ma'talabusi bididdihi wallahu a'lam. Wa'alam, ketahuilah masalah ini termasuk masalah yang banyak pandangan ahli usul fiqih dan fuqaha di dalamnya. Wa ta'addadat madzahibuhum, beragam mazhab mereka. Nah, coba kalau misalnya kita perhatikan di sini, seberapa thamarah dari hal-hal seperti ini. Sementara pembahasan itu memutar-mutar. Dan kalau misalnya kita lihat di kitab-kitab mantik dan juga usul fikih yang sangat kental mantiknya, kita akan melihat banyak pemutaran masalah yang kelihatannya sangat cerdas, pintar dan masya Allah. Tetapi thamarahnya itu yang dipermasalahkan. Mana thamarahnya? Besar atau tidak? Ternyata buahnya tidak sebesar pembahasannya. Ya. Tapi tadi insya Allah tetap manfaat. Ya, insya Allah tetap manfaat karena kita singgung juga masalah berkaitan dengan bagaimana asal madhabnya Asy'ariyah dalam menyikapi kalamullah. Yang sahih dalam bagi Syekh Abdullah Al-Fauzan rahimahullah adalah apa yang ditetapkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan dirajihkan oleh Asy-Syinqiti bahwasanya al-amru bisyai' laisa huwa 'ainun nahyi 'an diddihi. Perintah terhadap sesuatu itu bukanlah 'ainu an-nahyi, yaitu bukanlah begitu saja suatu hal yang terlarang, yaitu bukan sebagai larangan lawan dari apa yang diperintahkan. Tetapi walakinnahu yastalzimu, tetapi hanya merupakan kelaziman saja. Antum diperintahkan duduk. Kelazimannya adalah jangan diri gitu. Itu yang lebih tepat. Ya, kurang tepat kalau dikatakan duduk sama dengan jangan diri, tetapi enggak. Duduk, maka kelazimannya, konsekuensinya antum jangan berdiri. Namanya suatu konsekuensi itu bukanlah suatu zat dari yang dikonsekuensikan darinya. Ya begitu ya. Misalnya antum harus ke masjid. Pergi ke masjid. Maka untuk menjalani perintah pergi ke masjid, antum harus apa? Jalan ke masjid. Apakah antum harus misalnya diperintahkan sholatlah di masjid. Nah, antum gak mungkin terjadi sholat di masjid kecuali apa? Antum jalan ke masjid. Apakah sholat ke masjid dengan jalan ke masjid itu sama? Beda. Sholat di masjid adalah sholat di masjid. Adapun jalan ke masjid itu adalah konsekuensi dari perintah sholat di masjid. Karena tidak mungkin sholat di masjid bisa dilakukan tanpa jalan ke masjid. Maka perintah sholat di masjid itu dengan masalah jalan ke masjid itu dua hal yang berbeda. Yang perintah itu yang diperintahkan yaitu sholat masjid secara zat. Adapun apa namanya? Jalan ke masjid itu konsekuensinya dan konsekuensi tidak sama dengan hal yang diperintahkan itu. Ya, tetapi kedua-duanya sama-sama sebagai hal yang diperintahkan. Karena ma la yatimul wajibu illa bihi, fahuwa wajib. Gitu ya? Ya. Faham enggak ikhwan di sini? Antum diperintahkan untuk lulus. Luluslah kamu. Taib. Berarti kan lawannya apa? Jangan tidak lulus gitu kan. Jangan apa namanya? Jangan apa ya? Lawannya enggak lulus. Lawannya lulus apa? Gagal. Gagal. Jangan gagal ujian. Taib di sini berarti dilihat kelulusan untuk lulus tidak gagal. Ya. Apakah perintah untuk lulus sama dengan larangan gagal secara zat? Kelihatannya iya, tetapi enggak. Melainkan larangan itu adalah konsekuensinya dari perintah kelulusan. Dan jadi suatu perintah atau larangan itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu bisa berupa hal yang bertentangan dengannya, bisa juga berupa hal yang menujunya. Begitu. Ya. Agak susah juga ini ana menjelaskan. Ala kulihal. Dikatakan di sini misal ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Perkataanmu uskun, diam. Yastalzimu nahyaka 'anil harakah. Perkataan misalnya bilang uskun, diam. Maka melazimkan suatu larangan dari bergerak. Ikan. Tetapi secara zat lafal diam beda dengan larangan bergerak. Dan secara makna dia memang seolah-olah larangan bergerak, tetapi larangan bergerak ini ya adalah kelaziman, bukan hakikat dari perintah diam itu sendiri, ya. Kenapa? Li'annal ma'muru bihi, karena hal yang diperintahkan yaitu diam, tidak mungkin keberadaan diam itu kecuali tidak mungkin terjadi keberadaan diam dengan dicampur dengan lawannya yaitu bergerak. Ala kulli hal, seperti itu ya. Antum melihat banyak faedah enggak dari hal-hal seperti ini, ikhwan? Maksudnya pembahasan mantik atau kalam seperti ini tidak meningkatkan iman yang enggak meningkatkan iman, ya kan? Enggak banyak meningkatkan iman karena samarahnya enggak begitu banyak. Wa nahyu 'ani syai' yastalzimul amru amra bidhiddihi. Sebaliknya juga larangan akan sesuatu melazimkan perintah terhadap hal yang berlawanan dengan yang terlarang. Li'anna an-nahya 'ani syai'i talabun li tarkihi bidzat. Karena larangan akan sesuatu itu sama dengan meminta untuk meninggalkan hal tersebut secara zat. Wali dan juga meminta wali fi'di ma huwa min darurati tarki bil luzum. Ya, kelazimannya adalah melakukan sesuatu yang merupakan darurat dari peninggalan. Misal la tataharruk, jangan bergerak, maka melazimkan perintah apa? Untuk diam. Karena hal yang dilarang tidak mungkin terwujud dengan melakukan hal yang bertentangan dengan hal yang dilarang. Ala kulli hal, seperti itu, ya. Udah, wallahu a'lam majalah. Ya enggak usah dipikirin banyak-banyak. Kasihan. Ujian hidup udah terlalu banyak, jadi enggak usah ditambah. Khalas, ya. Yang penting kita khatamkan jalan lain sebentar lagi insyaallah. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.